Mitra Bisnis, pada Business Wisdom kali ini, saya ingin mengupas mengenai allocation of attention, atau bagaimana kita mengalokasikan perhatian kita, baik secara paksa atau kita lakukan itu dengan sadar, ataupun secara tidak sadar, atau kita lakukan tanpa setahu diri kita sendiri. Ada beberapa hal yang menarik pada riset-riset di Amerika yang menunjukkan, pertama, bahwa orang itu setelah mendapat lotre, jadi ada sebuah grup yang melakukan riset terhadap para penerima hadiah lotre ya. Jadi mereka yang asalnya miskin atau kurang kaya menjadi sangat kaya karena mendapatkan uang. Ini ternyata setelah dikompar atau dibandingkan dengan kontrol grup atau orang-orang yang tidak mendapatkan lotre, ternyata kebahagiaan atau kenikmatan hidup dari orang-orang ini tidak naik secara signifikan. Jadi mereka menjadi lebih kaya, tapi tidak lebih bahagia. Nah, ini juga satu riset yang sangat menarik ya. Sebaliknya, riset yang dilakukan oleh tim yang berbeda pada orang-orang yang mengalami kelumpuhan. Jadi dulunya bisa jalan, sekarang tidak bisa jalan, harus naik kursi roda karena kecelakaan atau karena sebuah kejadian ya. Jadi bukan asalnya sudah lumpuh dari lahir atau dari kecil, tapi mengalami itu pada kehidupannya. Orang-orang ini juga setelah beberapa bulan, ternyata tidak menjadi lebih sengsara hidupnya. Lebih tidak nyaman ya, lebih susah dalam menghadapi kehidupan ya, tetapi bukannya kurang kebahagiaannya. Memang pada minggu pertama orang-orang yang lumpuh ini akan sangat marah ya, tidak terima dan lain-lain. Tapi setelah 8 minggu dan perlahan-lahan menjadi membaik, orang-orang ini menjadi normal lagi. Begitupun yang menerima lotre, awalnya senang sekali, seminggu dua minggu, wah dia bisa berfoya-foya. Setelah 2 bulan, 3 bulan, maka nilai kebahagiaannya surut lagi. Dan yang menarik, ternyata orang-orang yang menderita penyakit yang permanen dan akan membawa kematian, jadi kanker dan lain-lain, ini juga ternyata tidak menjadi sangat sengsara hidupnya. Ternyata kebahagiaan mereka itu relatif sama. Yang terjadi adalah pemindahan attention mereka. Allocation of attention ini berpindah. Jadi orang-orang yang lumpuh, kalau dulunya dia tidak lumpuh, maka dia akan selalu ingin berolahraga, ingin pergi berjalan-jalan kemana. Sekarang, pandangan dia berbeda. Dia senang nonton TV, ngobrol bertelpon dengan sahabat-sahabatnya, kumpul dengan keluarganya. Bahkan dia lebih menghargai lagi tentang kehidupan-kehidupan yang dialaminya. Ya. Jadi hal ini sangat menarik kalau kita melihat bahwa orang-orang itu ternyata tidak menjadi lebih sengsara kalau dia mampu mengalihkan perhatiannya. Orang-orang yang sakit kanker dan lain-lain, dia lebih menghargai lagi kehidupan ini, bahkan mulai menularkan kenikmatan hidup ini kepada orang-orang yang sengsara lainnya, dan dia mendapatkan meaning atau arti dalam hidupnya. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.